Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan limpah dan kurnianya memberi peluang kepada kita dalam suatu majlis kuliah maghrib bulanan. InsyaAllah malam ini di dataran Maksidi kita sambung kuliah kitab perhubungan kita. Muka surat berapa tu? 5 kat mana tu? Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'udubihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, faslun, kalau baca Arab ni faslun, ini satu pasal. Dia kata faslun, lepas tu ini satu pasal. Pasal tu faslun lah. Apa dia pasal ni? Suatu ceraian daripada hukum-hukum. Selesai dah nak menyatakan ba'akidah, maka sekarang nak menyatakan pula masalah fiqh, pada menyatakan hukum ain. Jadi tiga ilmu yang dibangsakan kepada fardhu ain: ilmu akidah, ilmu fiqh, ilmu akhlak ataupun ilmu tasawuf. Maka dalam ilmu fiqh dia ada empat robok. Robok ni maknanya empat suku. Yang pertama ibadah, yang kedua muamalah, yang ketiga munakahah, yang keempat jinayah. Kalau kita buang satu daripada empat robok ni, maka cedera Islam kita. Dah jadi. Kerana keempat-empat robok inilah di antara 500 ayat hukum yang ada dalam Al-Quran yang telah diturunkan kepada kita. Dalam rabu' ibadah, dia ada toharah. Dia ada sembahyang, dia ada puasa, ada zakat, ada haji, ada korban, ada sembelih. Itu bab ibadah. Jadi dalam banyak-banyak bab ibadah, dimulakan dengan bab air dulu. Padahal semayang besar lagi, patut semayanglah dulu ustaz. Cerita tentang semayang dulu. Tak, banyak-banyak kitab fiqh pun dia cerita tentang air dulu. Dan hukum air dulu. Kerana apa? Kerana kalau tidak reti hukum air, maka payahlah kita nak jadi molek semayang kita. Kerana air ini berkait dengan bersuci. Tak ada bersuci, tak ada semayang. Nabi sebut, At-taharatu miftahus salah. Bersuci itu adalah anak kunci bagi semayang. Maknanya kalau tidak ada anak kunci, maka tidak terbuka semayang. Semayang ibu kunci, ibu dia. Dan anak kunci tak ada, pakai kuana ni? Pakai katok lah. Katok tak jual. Lalu pakai banyak, dari pakai lah ibu kunci dia, dah katok. Dibuka dengan toharah. Toharah banyak bahasa. Ada bak air, ada bak mandi, ada bak kecing, basuh berok, bak haid, bak nifas. Masalah tayamum, airlah dulu. Air dulu. Kerana dia adalah alat bersuci yang pertama sekali. Dia kata ketahui oleh muhai talib, yang ini hai orang yang menuntut agama, orang cari agama. Agama ni tak cari di rumah. Kita kena keluar pada rumah pergi cari. Lepas tu dia panggil talib. Orang yang mencari agama. Bahawasanya tiada sah mengambil air semayam dan mandi janabah dan menghilangkan najis melainkan dengan air mutlak. Tidak sah, dia kata, nak ambil air semayam melainkan dengan air mutlak. Begitu juga mandi janabah, mandi junub. Bukan mandi haid. Mandi junub. Haid lain. Junub dah boleh tak? Junub ni hadas besar yang berlaku dengan sebab keluar mani atau jima. Kalau dengan sebab haid, orang panggil junub. Orang ni mek lama dengan mek. Mandi junub. Baru berkering darah. Tak kena gitu. Baru kering darah, mandi haid dia panggil. Nah? Ha, bukan mandi junub. Dan menghilangkan najis. Najis yang kena pada baju, kena pada tepak, kena pada pakaian kita. Melainkan dengan air mutlak. Najis mana? Najis zati. Najis ada dua. Najis zati, najis maknawi. Najis zati ni najis yang kita nampak kelih lah. Tai ayam, tai lembu, air kecing, kotoran, darah, nanah yang kena pada baju, kena pada tangan. Hak tu kena basuh dengan air mutlak. Ada satu lagi najis, najis maknawi. Iaitulah najis batin. Eh? Kotoran dalam hak ni. Kotoran dalam. Hak ni tak boleh tanggal dengan air. Dia kena pakai klorok cap taubat. Kotoran dalam. Kalau dah luar saja bersih, dalam tu tak basuh, tak pakai rawat juga. Eh? Maknanya akidah rosak. Semayang comel. Dan jadi apa? Akidah rosak. Semayang cukup dekat dah dengan 13 rukun. Buat haji melotor siap belaka dah. Korban pun korban dah. Tapi hati tidak percaya kepada hukum-hukum Allah yang Allah turunkan dalam Quran. Tak jadi apa semayang dia. Dia kena basuh dulu hati dia tu. Eh? Kena buang segala syirik. Iaitulah dikatakan najis maknawi. Yang tidak nampak kita lihat dengan mata. Tak boleh nak dengar, tak boleh nak rasa, tak boleh nak hidup bau. Maka kalau dalam bab fiqh, najis maksudnya kita nampak kelih. Tak boleh kita nak basuh melainkan yang ni air mutlak saja. Yang ni air yang suci lagi menyucikan. Maksudnya, tak sah ambil air semayang melainkan dengan air mutlak. Air mutlak ni air bersih tu lah. Kalau tidak air mutlak tak sah. Ambil air semayang dengan air kopi tak sah. Neh? Dah kita kaya sangat. Dah. Kita dusun ada, kapal ada, laut. Malah nak ambil air semayang dengan air telaga. Bang air kopi tu. Nah, kopi cak jantang. Tak sah. Pasal apa? Pasal bukan air mutlak. Allah suruh bersuci ni air bersih yang diturunkan daripada langit. Wa anzalna alaikum minas samaa'i maa'a, kami turunkan atas kamu air daripada langit. Maknanya air mutlak. Menghilangkan najis alih. Menghilangkan najis mesti dengan air mutlak. Macam basuh kecil ya. Nah. Masuk dalam bilik air ataupun berasa nak kecil, tak ada tanda pergi kat orang makan puluk, dia basuh dengan benda, basuh dengan kuah gula. Dah jadi lagu tu. Nah, atau mandi janabah mesti juga dengan air mutlak. Mandi junub akad hadas besar. Mandi dengan ibu sirah air tak boleh. Mandi dengan air teh tarik, mandi junub dah jadi, biar bersih pun. Nyanyi karang tidur, ketik semua. Mesti dengan air yang suci lagi menyucikan. Kalau kita Arab kata tahir wa mutahhir. Nah. Kau dah nak duduk tu, mari duduk sini. Nah, marilah. Mari duduk sini. Tak apa, tak apa. Tak ada kitab pun apa pasal duduk diri. Mari, tak diri, mari duduk depan. Ikut tak cukup. Marilah. Mari duduk depan ni. Ni muat dalam 100 orang ni. Eh, mari. Tak apa dah kau eh. Mari, mari lagi. Duduk atas kursi pun tak apa. Mari. Eh, main depan lagi. Maka air itu terbahagi kepada 4 bahagi. Pertama air mutlak, kedua air makruh, ketiga air mustakmal, keempat air mutan najis. Maka air mutlak itu iaitu 7 bagai. Cerita bab air. Sebab tu dia panggil kita ni fardhu ain. Kalau kita hak pandai dah, Tak apa, jadi kau kemah ilmu kita. Kalau kau tak tahu lagi, dapat satu ilmu pengetahuan. Air ada empat jenis. Air yang kita duduk ada hari-hari duduk duduk dengan kita ni, empat jenis air. Yang pertama, air mutlak. Yang kedua, air makruh. Yang ketiga, air musta'mal. Yang keempat, air mutan najis. Kita kenal empat perkara ni baru jurus taharah kita. Tak ada taharah tak jadi sembahyang. Jangan mai dalam bab taharah ni. Nah, ramai yang dia kena seksa di akhirat nanti kerana tidak faham dalam bab taharah. Kadang-kadang dengan sebab air kencing basuh tak suci. Kadang-kadang dia ambil wuduk dengan air tidak sah. Kadang-kadang tidak faham dalam bab ni dia batal dah taharah. Dia ingat ke tak batal pasal tidak mengaji. Semayang juga, leluh saja. Maka air mutlak dunia terang ada tujuh bagai. Pertama, air hujan. Air hujan ni kalau turun daripada langit atas apa warna dan sifat sekalipun boleh mandi junub, boleh basuh najis, boleh ambil wuduk. Nah, katakan air hujan turun warna biru. Kuat sangat kapung tu, lepas biru air hujan turun. Boleh mandi junub juga. Atau turun atas warna kuning. Turun warna merah. Asalnya air hujan, warna hitam pun boleh mandi junub, boleh berok mengambil wuduk kerana dia adalah air mutlak. Nah, tapi tengok dulu, bukan mesti hak daripada atas tu air hujan. Nah, kalau kita dah air hitam ni, warna ni turun hitam, boleh ambil wuduk lah. Dengar tau ngajar orang tu, bukan air hujan, air corong orang bilik air pun bercakap atas. Tu bukan air hujan, air daripada langit, atas warna sifat apa sekalipun, boleh mandi junub, boleh bersuci daripada najis, boleh membersihkan segala perkara. Yang kedua, air embung. Air embung ni kalau kita tak ada, dah dah nak buat mandi junub. Nah, kalau nak buat basuh najis boleh. Nah, boleh 2-3 sudu. Ketiga, air beku. Air beku tu air negeri orang putih yang beku tu lah, air batu. Boleh lah, ambil air batu. Umpama air batu kita buat pun boleh. Kita ambil air telaga, air paik, kita bubuh dalam kah, kita buat air batu. Nah, besar. Tujuan dia, tujuan nak buat mandi junub malam sekarang. Boleh kita ambil air batu tu, kita wui sejuk, kita wui dia cair, kita buat mandi junub atau ambil wuduk besar. Nah, tapi makro, kalau air terlapor sejuk, takut tak rata mandi junub. Sejuk dengan air, tak ada belakang, tak kena air, betul tu. Jadi tak sah. Keempat, air laut. Walaupun masing, walaupun mani, boleh berlaku. Air laut boleh ambil wuduk. Tapi ambil wuduk dalam air laut, lebih daripada 3 kali makruh. Dan kalau air surah haram. Ambil wuduk surah, lebih daripada 3 kali haram. Pasal air surah, air sabil. Air orang ramai, orang bayuk. Yang makruh ni air free. Air sungai, air laut, air rumah kita. Dapat 4-5 kali basuh muka. Nabi buat 3 kali ya wuduk. Kita berhampak. Makruh. Bila makruh? Kalau kita bayar bil resik air. Kalau buat surah masjid, haram. Ambil lebih daripada 3 kali, hukumnya haram. Ada sebut hampir pada semua kitab fiqh. Nah, dah kena kaki was-was, sekerap bang air surah. Dah, padang basuh muka dengan tangan. Kaki tak suruh lagi. Nah, ini masalah. Rumah orang kita, kalau kita pergi rumah orang, cepat ambil wuduk boleh tak? Sila. Kita ambil lebih pada 3 kali basuh muka, haram. Lebih pada 3 kali basuh tangan, haram. Faham lagi? Tak apa. Dah air laut, makruh. Makruh juga. Banyak dalam air laut pun makruh juga. Makruh juga. Kerana Nabi ni kanan Nabi SAW tawadda'a salasa. Tidak lebih daripada itu. Apa yang diriwayatkan oleh sahabat-sahabat, Nabi ni dia kalau ambil wuduk 3 saja. Finger pun 3, kepala pun 3, basuh kaki pun 3. Tak ada riwayat lain 4-5 macam kita. Jadi lebih daripada 3 dia panggil mukhalifus sunnah. Menyalahi apa yang ditunjuk ajar oleh Nabi Muhammad SAW. Walaupun wuduk kita sah, tapi menyalahi apa yang telah dicontohkan oleh junjungan besar, hukumnya makruh sekalipun air laut. Kalau nak kira akal kita, bazim, dia air laut lah. 15,000 kali dah apa masuk kaki. Nah, tak boleh dalam bab ibadah, tak boleh. Yang kelimanya air sungai. Keenamnya air sumur. Air parit kecil. Ketujuhnya telaga. Nah, semuanya asal daripada langit. Satunya daripada langit. Allah turunkan daripada langit. Kemudian baru jadi sungai, jadi laut, jadi tasik, jadi air terjun, jadi telaga, jadi macam-macam. Kalau pada tempat yang jauh sikit daripada bulat, daripada sinaran matahari, dia turun tu berbentuk salji. Nah, dia gitu cuaca dia. Tapi semua asal air daripada langit. Siapa dunia ni kita je kata kat kita. Nah, kita gali telaga dan tanah kita, kita kata air kita. Air kita selalu, padahal Tuhan turun daripada langit. Ada orang nak pergi basuh kaki telaga dia, dia marah. Tu dah telaga dia, tanah dia, dia marah. Basuh kat lain. Aduh, baru basuh kaki. Bukan kita nak basuh kereta. Ni jenis orang sombong. Dia dah sedar Allah Ta'ala beri kepada air. Telaga tu manis semua milik Allah Ta'ala berlaku. Inna lillah, diri kita milik Allah. Siapa nak tupang masuk kaki tak boleh. Ini manusia. Kedekut siapa gerah lalu. Siapa nak tupang masuk kaki pun tak boleh. Bukan orang main air nak masuk kaki. Tak boleh. Masuk kat lain. Mati gelam Yusuf orang pula. Tanahlah telaga tu. Ada orang yang ada buah-buahan. Orang yang ada pokok kebun apa semua. Kalau waris mari jalan, dia kata nak minta buah dia. Nak mari makan buah, datang ni mari. Dah nak dara lama, dah mari mampok dara. Tak lagi. Jangan. Allah Ta'ala turunkan kepada kita air liyutahhirakum bihi, supaya kamu buat bersuci dengan air tersebut. Cuma kita bayar air baik kerajaan ni, kita pasal dia buat kerja, ambil upah apa semua, kena keluar belanja. Mana sabar dah kita bayar waktu. Tak ada apa-apa. Ada ke orang kata tak payah bayar meter air. Pasal waktu hang belaka kan. Tak payah bayar pay air. Tapi kita kata memang baik, tak payah bayar. Cuma dia potong air susah kita. Kalau tak bayar semua, dia tak mari potong, kita pun malah bayar. Masalah kita tak bayar air, dia potong. Dia potong, tak ada. Tak ada air rumah kita ni sekat, kerap macam. Susah kat kita. Demikian lagi air peluh yang diambil daripada air yang suci menyucikan ia mutlak. Jua hukumnya air wak tu lah. Air wak tu. Dan terkadang air mutlak itu berubah rasanya dan bau atau warna dengan salah satu daripada tiga sahabat. Pertama, sebab mukhalatah, artinya bercampur dengan benda yang suci yang tiada boleh membezakan dan menceraikan dia benda daripada air. Dan tiada musyakah, tiada payah memeliharakan air itu daripadanya, daripada suatu. Iaitu seperti kamkuma, sernih benda yang berwarna kuning. Dan kapur, dan mani, dan buah kayu. Dan ditilik jika adalah ubahnya itu banyak, sekira-kira hilang daripadanya nama air mutlak, maka tiada dapat air itu menyucikan, hanya suci jua hukumnya daripada jika ada ubahnya itu sedikit atau berubah ia dengan suatu yang jadi daripada air itu seperti kiambang, maka air itu suci menyucikan jua. Di kabur air rumah kita, kalau bercampur dengan benda yang bukan duduk dalam air, benda tu kalau kita jaga tak jatuh dalam air. Tiba-tiba jatuh dalam air. Lagu mana cara? Kalau berubah banyak air tu, maka hilang nama air mutlak, tak boleh ambil wuduk. Contoh yang terdekat dengan kolah kita, nela. Nela orang buat tu lah. Orang nak suruh rendang baju, nak suruh nampak cerah kek baju. Jadi nela ni nitik, tupah masuk di dalam kolah dia, air dia air bersih. Dia tengok, tupah dah nela. Tengok banyak mana tupah. Air di dalam nel dalam kolah tu tak jadi berubah warna. Sikit dia hawa-hawa nela. Hukumnya boleh lagi buat bersuci. Faham ni? Dia kata dari bab suci kalau berubah banyak. Tupah banyak, tupah sebatang ni dia atas kotak tu, ni dia duduk dalam kolah tu. Dia mari tu tengok Allah. Air kolah bukan kata berubah sikit. Sama gelap dengan dia. Tu siapa biru gitu benda. Tu hilanglah nama air mutlak. Dia panggil berubah yang banyak. Begitu juga sabung. Sabung ni bukan jenis duduk dalam air. Sabung jatuh dalam anak-anak kan. Biasalah kalau dia mandi memang dia main pelakor sabung udah-udah. Mak pergi main sabung. Tersalah kata anak. Dia pelakor sabung jatuh dalam kolok. Kita pun masuk mandi pula. Kita tengok sabung ada dalam kolok, kita waktu beri sabung. Kita tiung air kolok tu, hawa-hawa je bau sabung. Hukumnya boleh mandi junub lagi itu. Tapi kalau kita tiung air tu memang kuat bau sabung, dia panggil berubah banyak kerana sabung tu banyak dah larut di dalam air. Ini contoh lah. Dia buat sini kita lama kamkuma. Dengan kapur ni mainan barang lama. Kamkuma ni tanah harap. Baru ada kedak-kedak ling tengah tu baru ada. Jenis pewarna mak zaman dulu. Tak ada dalam ni. Dia ni gitulah. Benda-benda yang suci yang masuk dalam air. Kalau berubah sikit, matih lagi air, air mutlak. Banyak lagi lah contoh yang lain. Gula ke apa ke, anak yang main cuak gula dalam payang. Payang tu pamani leting air dalam payang. Dah lima di junuk lah yang payang. Tapi kalau tupah sedikit, dah berubah, dah manis mana, masih lagi kekal bernama sebagai air mutlak. Dia kata kalau benda yang memang duduk di daripada air, seperti kiambang, dia kata. Benda yang memang duduk dalam air, seperti kiambang. Baca kiambang, jangan baca kambing. Dia kata kambing duduk dalam air pula. Seperti kiambang, maka air itu suci menyucikan juga. Pokok kiambang ni memang hidup dalam telaga. Oleh kerana banyaknya dalam kolah, dalam telaga tu pokok kiambang, siapa air tu bau pokok tu. Bau bunga pokok tu, bau akar pokok kiambang. Kuat tu. Hukumnya tetap air mutlak. Kerana jenis tumbuhan tu duduk di dalam air. Walaupun berubah banyak, tetap air mutlak. Kerana kiambang jenis duduk dalam air. Atau telaga dia tumbuh lumuk. Sehingga air telaga berbau lumuk. Kuat baunya. Masih tetap bernama air mutlak juga. Kerana lumuk ni bukan jenis duduk luar. Dia kena duduk dalam air. Tak ada masalah. Dan kalau klorin tu aja, klorin. Kita ni air sungai. Air sungai, dia proses, dia bubuh klorin. Kalau banyak klorin, sebab bau kuat klorin bila kita cebok dalam tapak tangan kita, maka hilang nama air mutlak, air pahit tu tak boleh buat bersuci. Dan sekarang lagi mana? Sekarang memang dicampur klorin. Tapi bila kita tiung tak bau klorin kerana sedikit sangat jumlah dengan air yang begitu banyak tepat takungan apa benda ni kolam air kita tiung keluar pada pahit walaupun bubuh klorin tak bau klorin ataupun bau hawa-hawa saja hukumnya boleh buat suci. Tapi kadang-kadang kita buka pahit rumah kita klorin bau kuat mungkin dia bau bubuh obat baru ke apa kalau kuat sangat tak boleh mandi junub. Tak boleh basuh berok, basuh kecing. Tak boleh nak basuh baju yang kena najis. Tak boleh nak buat mengambil wudu. Padahal biasa sekarang memang tak bau klorok kuat. Kalau bau pun sedikit saja, hukum dia panggil air mutlak lagi. Kedua, berubah sebab mujawir, yang ini bercampur dengan benda yang suci yang boleh dibezakan dan diceraikan daripada air seperti gaharu dan cendana dan minyak dan barang sebagainya zaman lama belaka ni pada benda yang suci maka berubahlah air itu dan jika banyak ubahnya suci menyucikan jua. Dia kabur benda-benda yang boleh kita bezakan dia. Dia campur dengan benda campur di dalam air. Kalau orang buat dulu benda cendana, kayu cendana, jadi sedap harum bau air. Maka lagu mana jadi berubah air itu dengan sebab ada kayu cendana, maka jadi harum baunya. Banyak ubah suci menyucikan dulu. Boleh juga buat berwudu. Orang ini panggil kayu candang, dulu panggil kayu cendana. Kayu orang buat minyak wangi. Kayu candang dalam hutang ada. Berapa sekilo ni abang? Kayu candang Dak ajin cari. Cari udang galah apa. Nah. Dalam 3000 dak silap sekilo. Ha, kalau nak cari kayu, kayu ni yang cari. Nah, kayu hak biar jalan hak tu 3 rias lori. Ha, kayu candang 3000 sekilo. Ha, banyak dalam hutang. Boleh 13 kilo lagi ya. Nah, minggu depan masuk pula. Ha, tapi candang ni dak duduk biar-biar hutang. Di dalam-dalam. Kawasan hak ada rimah ada dia. Kenapa? Ha, dak dah nak boleh 13 kilo nyetang dulu kepala kita 2 kilo. Dak tu ni. Nak candang punya pasal. Jadi letak dalam tu jadi wangi. Pasal kayu candang ni kuat, orang buat ibu air wangi. Nah, ha, hukumnya masih lagi dimaaf. Dikira boleh lagi kita buat bersuci. Ketiga, berubah sebab roh. Roh ni bukan roh orang mati. Yakni terukup dengan bau bangkai yang berhamburan dengan air. Maka air itu suci, menyucikan jiwa, hukumnya. Bakar tikuh, dia mampu bira dengan kolah kita. Dalam rumah kita ada kolah mandi. Nah, ha, ada kolah mandi. Tebing kolah tu ada lah. Nah. Jadi tikuh atas rabung tu, mampu dah tua dah. Nah. Ha, mampu tu jatuh berdebak bira kolah. Tak masuk dalam kolah. Kita tak ada. Kita pergi kumpul 3 hari, kursus hadari. Nah. Ha, kita balik tu busuk kohong tau. Tapi tak jatuh dalam bakar tu. Tapi air itu bau bakar. Dipanggil berubah yang mujawir. Mujawir ni maknanya berdekatan dengan bakar. Tapi bakar tak masuk dalam air. Dekat sangat, wak dia kuat. Maka lekat di air. Lagu mana? Suci juga air. Jangan bakar masuk dalam. Neh, ha, bakar masuk dalam tak boleh. Ha. Neh, ha, itu maksudnya. Ha, berubah yang mujawir. Neh, memang bakar ni kalau dekat dengan air atau dekat dengan baju kita, tak kena. Nah, betul-betul tikus mampu pira dengan baju kita. Nah, tikus tu busuk lah. Kita akak baju kita memang bau busuk. Ah, hukumnya baju kita sebenarnya tidak najis. Dia terukup, dia terkena daripada wak bau najis saja. Ah, zat najis tak kena di baju kita. Dan air yang makruh, memakai dia itu 3 perkara. Pertama, air yang sangat hangat. Kedua, air yang sangat sejuk. Ah, 2 air ni makruh. Nah, mandi dengan air sangat panas. Berapa makruh? Pasal dah panas. Bila panas memang tak rasa. Nah, umpamanya air yang baru gelegok atas kendi tu. Nah, cing bunyi. Kita pun cabut hok mesin dia tak bunyi. Dia tutup api. Dia pun jiru mandi junub. Nah, memang dah rasa air. Nah, kalau rasa pun dah habis bagi hospital. Air panas. Taklah sampai gelegok gitu. Mana kalau panas sikit, jadi kita tak apa sedap nak pergi kata. Dah panas, kena aduk, kena aduk, tak ada kata. Air takut, tak kata. Sedangkan mandi junuk ni kalau sengaja kita tinggal, walaupun besar maknanya ujung kuku sekalipun, maka tidak sah dah mandi junuk kita. Mandi junuk ni, dia kena kata sungguh. Tapi kata sungguh bukan sampai martabak yakin. Martabak zonniah saja. Berat belah kata. Dok siapa martabak yakin. Agama ni tidak mewajibkan kita siapa yakin benar mandi junub kena rata. Kena bawa cermin kau nak masuk dalam bilik air. Kena ita, kena gonyoh, sambung dengan kayu dulu belakang. Ah ha, tu doa lalu ah. Ha. Nah, atau panggil orang rumah pula kena ita kat belakang dengan mikroskop. Ada dia lagi dak kena air. Ah ha, roh amain gitu. Jadi kita ni sekadar zam berat belah rata saja dikira sah. Neh, ah ha, begitu juga kita basuh najis. Nah, ah, tangan kita nak basuh berok. Kalau kita basih tak lagi, bersih tak lagi, tak bersih. Al-aslu al-adam. Asal hukumnya tak ada. Tak bersih lagi lah. Tapi siapa yakin kena bersih dah lagi? Tak. Siapa berat sebelah bersih. Faham lagi? Ah, berat sebelah bersih. Tak payah bawa cermin lah. Saya nak basuh berok, buh cermin gini. Gonyol sebelah, buh cermin lagi. Dan nyinyaknya. Dada celup cermin dalam jambang. Ah, jadi kita berasa dalam bak pekoh. Berat belah jadi dah, hukumnya jadi dah. Neh, kerana kita nak tentukan seluruh tubuh kita segenap liang bulu roma terkena air wuduk, payahlah. Nak melainkan kita nyelang. Ah, nyelang dalam kolah tu senang. Sebab itulah kalau kita rumah ni yang moleknya ada kolah. Ada kolah senang. Sebab kalau mandi junub pakai nyelang dekat. Kalau jiru lama, jiru kepala, jiru kat telinga ganyang-ganyang nak suruh rata. Kat tangan pulak, tiok pulak, belakang pulak, kaki. Jadi lambat. Kurang-kurang 15 minit. 15 minit tu hak masuk niat selalu. Hak niat payah nak masuk main gorak-gorak 150 minit mandi jenuh. Nah, kalau ada kolos senang. Lepas tu kalau kita buat rumah, kolos tu biar besar. Biar kalau boleh boleh isi bila isi air dalam tu serta setelege minyak ta, lepas tu tambah setengah lagi. Bila kita mandi junub, kita masuklah kolos. Tenyelam kita niat dalam hatilah saja aku mengangkat hadas yang besar kerana Allah Taala. Kejap kita timbul kata dia. Nah, time mana tu? Time darurah lah, time kejut lewat. Nah, kerja pukul 7:30, masuk kerja pukul 8. Nak mandi macam biasa pakai jigo tak sang, pakai nyelang lah kalau. Laki bini nyelang sepasang. Nah, tak ada apa-apa buat kalau besar ni. Sebab bila kita ubik daripada kalau, air tu tetap juga air mutlak. Nah, dia tak jadi air mustakmal kerana airnya banyak lebih daripada dua kalau. Ketiga, air yang bercampur pada negeri yang sangat hangat, maka sebab makruh memakai air yang sangat hangat dan yang sangat sejuk itu kerana memberi kesakitan pada badan. Air panas sampai jadi melecur, air sejuk jadi tak rata, dan tiada makruh memakai air yang aghar. Hangatnya aghar ni sederhanalah air suam, dan sejuknya sederhana, dan sebab makruh memakai air yang terjemur kerana kata tabib bahawa ia mempusakai sopoh. Baik. Air yang terjemur di dalam bekas yang berkarat makruh kita guna. Batu kalau kita jalan dalam hutan ke mana-mana kita berhenti nak ambil wuduk, kita tengok ada tank. Ha. Kalau tengah hari jangan ambil air tu. Nak ambil air dalam tank pagi ataupun petang. Nyakit siapa? Tobik dia teh dah. Kok mana? Iaitu air yang kalau duduk dalam tank yang berkarat, air bersih, air ujang sekalipun, pada waktu tengah hari, karat tu dinaik dia kata air. Bila dia panas tank tu, karat bawah dinaik dia kata. Bila naik dia kata, kita cebok air dalam tong tu, kita buh di muka kita. Karat tu dia masuk dalam lubang roma, sumbat dia jadi menyakit sopok. Ha, tu hikmah dia. Pagi tak. Kadang-kadang saya tengok ada lagu kan. Ting melu dah. Hak bahan air hujan dah. Hak karat dah dah. Kita tengok pagi ataupun petang dah. Karat duduk bawah ladak dia. Eh? Air atas jernih. Kita cocok dengan tangan sampai bawah tu. Kereta CAR6354. Tuan rumah nak keluar. Kereta sakok. Tak tolong eh. Kereta CAR6354. Jadi kalau kita pergi, dia tengok dalam tank melo tu, orang duduk tengah panas. Bila tengah hari, masa panas lah. Kalau tengah hari, hujan lah jadi apa. Masa panas. Apa benda ni? Abuk karak tu dia duduk di atas. Abuk karak duduk di atas. Dia tengok dia duduk di atas, naik di atas. Kita ambil lapor di muka jadi menyakit sopok. Dia tergelang, dia sumbat bulu roma. Lubang bulu roma kita. Eh? Itu tujuan. Jadi, kalau air karak tu, jasa guna lah kalau boleh. Eh? Jangan guna. Dia bawa penyakit kepada kita. Maka air yang terjemur itu jadi makruh memakai dengan 4 syarat. Pertama, air yang adalah air itu, jika ada air itu terjemur pada negeri yang sangat hangat seperti negeri Mekah. Hak terjemur negeri hak panas, negeri sejuk tak jadi apa, tak naik karat. Kedua, jika ada air itu terjemur dalam bejana yang kena tukur seperti besi atau tembaga atau barang sebagainya lain daripada bejana emas dan perak dan kayu dan batu dan tanah. Ini bahasa orang lama. Dia kata kalau tidak syarat nak kata makruh menggunakan air ni dalam bekas, iaitu bekas-bekas yang kalau katok dengan tukur tak jadi apa. Kalau katok dengan tukur pecah, tak makruh. Contohnya bekas daripada kaca. Kaca ni kita katok dengan tukur pecah tau. Kita pun jemur tengah panas, tak ada karat. Pasal kaca dia tak karat. Nah, ataupun tong daripada kayu jemur tengah panas, tak makruh guna. Dan makruh ni bahasa kitab lama dia kata benda-benda bekas-bekas yang boleh katok dengan tukur. Katok tak pecah. Macam teh kita katok tak pecah. Mek gitu. Nah, lagi yang nyata. Katok tak pecah. Mek. Tapi dalam dia akan berkarat. Melainkan mah dengan perok. Mah dengan perok tidak karat. Nah, lepas tu dulu-dulu. Bila dia perang. Putuh hidung dalam peperangan dia tukar hidung mah zaman Nabi. Eh, hidung mah zaman dulu tak ada hidungnya zaman kita, hidung plastik. Nah. Eh, zaman dulu dia putus hidung. Orang Islam putus jari, ubuh mah, ubuh perak. Bukan tujuan nak buat lawa hidung mah. Kerana mah tak kerat. Kalau ubuh besi, jadi sejuk hidung. Berair kamu. Dah besi kan sejuk. Nah. Jadi akhirnya ubuh mah. Kalau putus jari dalam peperangan, ubuh ni ruah jari mah juga. Kadang-kadang dia ubuh perak. Zaman dulu punya teknologi. Kerana daripada inilah, maka diharukan lelaki-lelaki yang patah gigi dia, ubuh gigi mah. Pasal mah ni dia tak kerat. Nah. Tapi syaratnya gigi patah. Kita dicabuk dulu. Tengok comel daun ilal gigi mah. Habis dicabuk belah tubuh gigi mah. Hukumnya haram. Gigi yang molek-molek, tak patah, tak pecah, tak reput, tak sakit. Kita dicabuk, hukumnya haram. Tak boleh. Eh? Dia nak cabuk ni, nak cabuk tulang, nak cabuk kulit, nak cabuk kepala, boleh. Kena ada menyakit dulu. Nah. Saja-saja. Dua anda je, mak. Asal golok. Dah buat mana golok? Kerak kaki dah, putung. Dah boleh. Dah boleh. Haram je, mak. Dah boleh. Kau nak aku dah kaki aku? Dah boleh. Kan kaki kita, kaki Allah SWT beri pinjam. Nah. Dah tu mana tu? Ayuh ye, potong kaki. Eh, dah apa? Bangki mani dah. Dia potong kerana nyakit. Kita saja-saja nak potong kaki. Dah boleh. Nah, beratur haram. Orang dulu, dia sengaja cabut. Sengaja cabut gigi kerana nak buat gigi mah. Bukan gigi dia patah. Nak buat gigi mah. Saja cabut kerana nak tiru. Comel gigi mah. Tak boleh. Benda ni benda darurah. Benda darurah, tak boleh nak buat saja-saja gitu. Nah. Kerana saja-saja darurah, tak darurah. Buat darurah. Tak boleh. Macam askar dia berlatih. Kan? Askar dia berlatih. Makan ulok, makan bewok, makan kucing. Nah, ayah berlatih komando lah, komando. Kucing tu selut tepung. Nyanyi ke kucing. Nah, bewok sehingga asam pedas. Ni buat. Ni komando. Dah berani hukum. Hukumnya tetap haram berdosa besar di sisi Allah Ta'ala. Gelap hati dia. Dah kata latihan kan? Latihan tak boleh darurah. Latihan darurah ni latihan sekira... Maknanya secara tulisan saja, bukan dengan praktikal. Tak benar. Kita buat latihan darurah, berhadap lagi darurah. Tak benar. Nah, tak sampai lagi masa lapar sungguh, tak boleh makan bewok, tak boleh makan kucing, makan anjing. Miwa latihan dalam kem. Ligak bewok biar-biar pagi, lima naikor, pakat makan. Nah, sektor bagi tiga. Nah, pasal apa? Latihan. Bila-bila dalam hutang, tak ada makanan, dia boleh makan ni. Hukumnya tetap haram. Latihan, tak latihan, tak ada kira. Yang boleh, betul-betul darurat sungguh. فَمَنْ يَقْتُرَّ غَيْرَ بَغِنْ وَلَا عَدِمْ فَلَا إِسْمَ عَلَيْهِ. Barang siapa yang telah memang masuk dalam suasana darurat sungguh, bukan main-main, bukan latihan, maka tidak haram dah dimakan benda yang haram. Jaraknya jangan sengaja dan jangan banyak doa lalu. Ada pula latihan boleh makan bewok. Nah, tak boleh. Dia biar mu masuk dalam hutang, buat operasi dulu. Nah, tak ada makanan dulu, tak ada ubi kayu, tak ada umbuk kayu, tak ada daun kayu, baru boleh makan. Latihan tak boleh. Nah, kalau dia dah latihan boleh makan, kita latihan boleh tak. Nah, kan dia kan ustaz-ustaz ngajar bab boleh makan bakar. Nah, malam ni bab makan bangkai kerana darurah. Jadi saya ada bawa malam ni 3 ekor bakal tikus untuk kita latih. Debor biar nak ubi. Boleh makan? Latihan? Tak boleh. Nah, sekadar pengajian saja. Siapa masa lapor sungguh baru boleh makan. Ketiga, jika ada air itu terpakai pada badan manusia, jika pada mandikan mayat ataupun kuda, atau terpakai pada yang sopok sekalipun. Jadi apa benda ni, air yang makro tak boleh guna pada badan manusia ataupun badan binatang, tak boleh juga ne? Ataupun orang yang nyakit kulit, kita pakai kotor-kotor dah dia nyakit kulit dah, kita pakai air kotor pula dia, kau nyakit lagi ne? Siapa binatang tu tak boleh kita buat lebih kurang. Nah, sebab tu kadang-kadang ada orang yang salah faham, dia ingat nafkah ni anak isteri je. Eh? Kita sebut sama binatang termasuk nafkah. Siapa-siapa yang ambil seekor binatang buat balik di rumah dia, wajib dia kena tanggung makan, minum dan tempat tinggal binatang itu sebagai nafkah. Dia tak beri makan, minum cukup, dia zalim. Dia tak tunai nafkah. Dia berdosa di sisi Allah. Nah, ha, beli ikat kilat sangat. Tengok orang beli ikat kilat. Sapa timbul terus ikat kilat. Dah boleh makan benda. Nah, ha, beli burung pati, dia beli burung pati. Sapa kering. Jadi korok kering burung pati. Nah, ha, dah lah kurung, dah lepas. Ha, ni semua ni haram belaka. Binatang, wajib beri makan. Nah, tengok orang beli lembu, beli kambing, dia nak beli tek. Orang kurung, dia ceruk upu. Nah, ha, ni lembu pula dia lepas. Kambing dia lepas. Dia suruh pergi ceruk rumah, pokok bunga rumah orang. Nah, licin ke batu-batu bunga tak ada. Ha ni, tak boleh. Makanan yang binatang pun wajib kita tanggung makan. Apatah lagi manusia. Seorang suami yang lari daripada anak isteri, tak beri nafkah, maka dia tidak diterima semayang. Oh, jangan main. Kalau siapa anak isteri, suami tak terima semayang. Ada berlaku, dia tinggal anak bini dia, dia pergi duduk Singapura, dia pergi duduk di Nung, jauh. Tinggal terus, sampai besar anak, tak cara terus. Lengi molek dah dia, pergi ke Mekah dua kali dah. Nak? Haa. Tapi tak balik dah tergandung ni, duduk di Nung. Lala, bini lain dah. Hukumnya, semayang dia tidak diterima. Selagi mana isteri dan anak yang ditinggal 20 tahun dulu, tidak halalkan perbuatan. Kerana termasuk dalam golongan yang tidak Tuhan terima semayang, suami yang tidak memberi nafkah kepada anak dan isteri. Jangan main-main. Nah, keempat, jika terpakai yang terjemur pada ketika hangat jua. Adapun jika terpakai pada ketika hangatnya tetapi terpakai pada membasuh kain atau barang sebagainya, maka tiadalah makruh memakai akan dia. Demikian lagi makruh memakai air yang pada membasuh kain. Air yang dimurkai atas kaum yang mempunyai dia air. Dan makruh pula memakai tanahnya akan tayamum, iaitu negeri kaum Samud dan air negeri kaum Lut dan air telaga Barhud dan air bumi Babil dan air telaga Zarwan. Maka jadilah jumlah air yang makruh memakai dia itu 8 perkara. Dia kata sini negeri-negeri yang Tuhan laknat dalam Quran, kita tak boleh pakai air dia. Ya? Di antaranya Laut Mati, negeri kaum Lu yang telah dilaknat oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala beritahu kepada Nabi Lu dan pengikut-pengikut yang beriman supaya lari sebelum subuh. Kali esok Tuhan nak likut bumi. Allah perintah supaya malaikat timbul ambil korek bumi belah bawah, pusing sebelah atas. Dan dilaknat segala tumbuhan tak tumbuh. Dan air laut mati, tidak ada satu hayawan pun yang boleh hidup. Sampai sekarang, itu kena laknat sungguh. Bumi kaum Lut dia panggil. Kenapa Tuhan buat lagu tu? Kerana derhaka sangat-sangat. Nah, derhaka sangat-sangat. Hukum mana-mana kita fekoh pun, makruh kita pergi mandi dalam air laut mati. Tapi yang berlaku sekarang, orang buat haji, buat umrah, negeri ramai-ramai pula di laut mati. Siap bawa pelampung. Tiup motor bawa, tiup dinu. Ha? Mandi dalam laut mati, ambil berkat, nyakit gatal, nyakit apa, dia kata hilang. Ha? Ni kata tak ada ilmu, tak ada nyakit cik dorang, sokmu. Nah, hukumnya makruh. Air itu air sia, air itu air sui. Dan sebut dalam kitab-kitab hadis, kalau kita sapa di laut mati, kalau boleh jalan nunduk. Kerana inilah negeri yang Allah Ta'ala turun, tipe bala yang sangat besar. Nah, jalan nunduk dalam keadaan tawaduk dan rendah diri pada Allah, sentiasa rasa gerung dengan balasan Allah. Pasal kita lalu dalam bumi negeri yang kena laknat. Negeri galak oleh dia ada lah. Puan Haji dengan Muan Haji. Di laut mati. Menyelang aku jerebah. Duk main galak dan lain. Nah, pasal apa? Tak tahu kala. Ikut orang nak kecek. Nah, tak saya kata berkat-berkat. Buat balik rumah pulak ni. Sapukan nak cucu pulak. Air majar gitu. Nah, sapukan nak cucu mu ambil sebotol aku togok minum pulak. Nah, pasal? Tak ada ilmu. Nah. Dia pelik. Hak benda hak tak malik nak pergi tengok. Nah. Di melawak di Mesir, lalu balik daripada haji, melawak, melawak dari singgah Mesir. Transit buat dinu pakej, singgah Mesir 3 hari. Ingat ke pergi melawak kubur Imam Syafi'i? Tak. pergi tengok piramid kubur Firaun. Macam ganak-ganak dia Firaun. Nah, ini tak tahu kala kubur Imam Syafi'i ada di sana, kubur para sahabat, dah pergi tengok kubur Firaun. Nah, negeri yang Tuhan laknat, raja yang Tuhan laknat di melawat, kena bayar pula 3 riyal nak tengok korok Firaun. Nah, kubur umur, kubur mana mak dia kapur dah pergi kubur Firaun tidak. Nah, ini masalah kita ni, pakai ikut semata-mata ikut. Dan air mustakmah itu air yang sudah terpakai pada menghilangkan atau mengangkat hadas kecil atau hadas besar, atau yang sudah terpakai pada memandikan mayat, atau air yang sudah terpakai pada air semayang Hanafi yang tiada berniat ia Hanafi pada ketika mengambil air semayang, atau terpakai pada air semayang kanak-kanak, dan jika kanak-kanak itu tiada memayis sekalipun, maka sekalian air mustakmah tiada sah mengangkat hadas kecil atau hadas besar atau menghilangkan najis dengan dia dengan mustakmah. Dan demikian lagi jadi mustakmah air yang kurang daripada 2 kolam, sebab dimasukkan ke dalamnya air itu. Orang yang mengambil air dengan tiada diniatkan akan gayung, kemudian dari sudah ia membasuh mukanya sekali, jika 3 kali, jika ditinggalkannya menyigai dia menyigakan basuh muka. Baik, ini air mustakmah pula. Dia kata air mustakmah, air yang sudah terpakai. Dia terima selalu situ. Mustakmah ni bahasa Arab. Istakmala yastakmilu istikmalan. Orang mustakmilun wazakan mustakmalu. Mustakmal mana benda yang telah dipakai, telah digunakan. Digunakan lagu mana? Telah digunakan untuk berangkat hadas. Maka jadilah air mustakmal. Contoh, air mustakmal ni begini. Kita nak ambil wudu. Nah, kita buka paip. Nak basuh muka ni. Kita tak ada bawa paip beseng. Kita pun buka paip, kita pun ambil, kita basuh muka. Hak baki basuh muka ni lah jatuh dalam beseng. Itu mustakmal. Nak lebih nampak lagi, nak mandi junub. Bila kita start nak mandi junub, nak akad hadas, kita masuklah beseng. Beseng ni kosong lah. Beseng besar, kita masuk dalam beseng. Nah, bila kita berdiri dalam beseng, kita buka paip ujang atas kepala kita. Bila kita buka paip ujang atas kepala kita, kita pun niat akad hadas. Maka hak keluar, hak jatuh atas tubuh kita ni, dia membawa bersama-sama hadas yang ada pada tubuh, duduk dalam beseng pula. Baki daripada selesai basuh tubuh kita ni, itulah air mustakmal. Kita pun keluar dari beseng, boleh beseng air mustakmal. Faham lagi? Hak tu mustakmal. Pasal orang duk silap faham. Duk faham lagu mana? Bila kita mandi junub, air kita dalam kolam, air yang molek, air mutlak. Tapi bila kita mandi junub, ngecik masuk dalam kolam, dalam kolam buluk jadi mustakmal. Hak ni khurafat. Hak ni salah faham. Daripada dulu sampai sekarang, tak faham-faham. Neh? Ada orang hak mengaji pun dia pegang gitu juga. Neh? Tepi tu ada kolam. Kita pun mandi ya. Bila mandi junub, ngecik air pada tubuh ni, masuk dalam kolam. Dia kata dalam kolam jadi mustakmal. Padahal Syekh Daud Fatani sebut dengan jelas dalam kitab Jawahirus Saniyah. Salah faham orang awam saja yang tidak mendalami ilmu ni. Neh? Yang ngecik tu tidak dapat menjadikan air dalam kolam mustakmal. Tak? Nah. Yang ngecik daripada tubuh, terangkat hadas memang mustakmal. Tetapi bila masuk dalam kolam, dia jadi mutlak balik. Kerana air mustakmal dia bukan air najis. Dia tak gagah nak memustakmalkan air bersih yang begitu banyak. Nah, ha, wuduk itu juga. Neh, kita ambil lah beseng kita tepi, ambil wuduk dengan kolek. Masa ambil wuduk dia basuh jauh muka daripada beledi. Takut ngecik masuk dalam beledi, cuah mula. Hak jenis angkat kara air telaga. Dia basuh muka dah eh. Lepas tu kara gini. Kata buat apa terhok nak kara? Takut nitik air muka. Sampai dekat nitik pula dalam tu. Cuah pula, kara pula. Seiman tayat akhir, dia tak ada apa-apa lagi baru duduk kara lagi. Tak ada apa-apa, ngecik masuk dalam tu, ngecik lah, nak ngecik sangat. Tetap air mutlak apa yang kita kara. Nah, melainkan yang jadi ngecik tu jadi mustakmal air dalam kolam, yang ngecik daripada tubuh kita 15 liter, 15 beledi ngecik, masuk dalam kolam. Dalam kolam tu air mutlak ada 2 sudu je. Barulah air dalam kolam jadi air mustakmal. Dalam kolam 2 sudu, ngecik 15 beledi. Nak, ni tau, 15 beledi air nunggulah kolam, ngecik 5-16 titik je. Dia kata jadi mustakmal. Ni salah faham. Betul balik. Nak, Ada mandi junub biga-biga bilik air ni jauh pada kolam. Dah bilik air speed takut ngecik masuk ni. Nak nusuk adik pintu mandi junub. Cek mandi junub. Ayah anak kata buat dia yang celah pintu. Mandi junub. Ha bodoh punya ayah. Mandilah tak ada apa-apa. Ngecik pun ngecik tak jadi mustakma. Nah, yang jadi mustakma kita duduk bes dalam beseng, kita pun jiruh ke atas. Baki tu baru jadi mustakma. Nah, faham. Betul mula tu. Tak faham-faham sok mau mustakma. Nah, lain lagi pula, air mustakma ni dia tak boleh buat makan hadah je. Tak boleh buat basuh berok, basuh kecing je. Ada pun lain pada tu boleh. Air mustakma kita nak buat basuh baju boleh tak? Boleh ha. Tak boleh guna pulak. Boleh lah basuh baju air mustakma. Siapa kata tak boleh? Dia duduk ngaji-ngaji sama kata tak boleh. Ngaji di mana? Tu guru ulama khabar dah. Air mustakma ni hak tak boleh. Nak buat basuh baju, hak kena najis. Nak tanggalkan najis tu sebagai bilasan yang terakhir. Tak boleh air mustakma. Kena air mutlak. Ada pun nak buat basuh dulu mula-mula. Tak ada masalah. Ha, baju kita kena air kecing, seluar kita kena air kecing. Kita ambil air mustakma, kita buat rendang, buat kicau, buat gonyok. Nah, tak ada masalah. Bila selesai dah kita gonyok, kita sabun, kita rendang. Nah, kita pun bilah dengan air lalu, dengan air yang mutlak. Tak ada apa-apa. Nah, ha, jangan buang air mustakma. Hukumnya makruh kita buang. Tak boleh buang. Nah. Tak faham masalah taharah jadi rohok selalu. Nah. Ha, tak faham masalah taharah jadi rohok. Bukan semua baju yang kita basuh kena bilah dengan air lalu. Dia kata kena bilah dengan air lalu ke dia? Betul, itu pendapat yang mutamad dalam mazhab Syafi'i. Tapi baju kita yang kena najis dan baju tu nak buat air semayang, nak buat semayang. Kalau baju tu dak kena najis, dak wajib bilah dengan air lalu. Ha, baju kita tak kena najis. Kita basuh-basuh-basuh cuma dengan sapu-sapu boleh pakai. Tak ada masalah. Yang kena bilah dengan air lalu, baju kita kena air kecing. Keluar kita kena air kecing. Bila kita rubuh dalam beledi, keluar kita nak kena air kecing, tak ada apa-apa lagi. Dia pun jiru air dalam beledi. Nak rendang. Maka air dalam beledi tu jadi mutan najis. Faham baik tu? Pasal apa air kecing ada bekas? Air kecing tak masuk lagi lekat di seluar. Bila kita jiru dalam beledi, air dalam beledi mesti jadi mutan najis. Bila jadi mutan najis tak apa. Kita boleh buat sabung, boleh buat kelara. Ronyong. Lepas tu bila. Lepas terakhir, buat lalu ke bawah pahit dengan air mutlak. Bersih. Baju yang kita tak mau pakai buat semayang. Tak wajib. Nampak? Bersih daripada najis. Tak ada masalah. Tak basuh dengan air mutlak tak apa. Nah, baju nak buat beki pomeng. Kerja pomeng utuh. Pakai kau berok hitam bertungung. Nah, waktu nak basuh air mutlak ke? Tak payah tu. Tak basuh lah kau, tak apa. Nah, jadi nak ke bersih basuhan bilasan dengan air mutlak pada kali yang terakhir ingat. Dua syarat. Pertama, baju tu memang kena najis. Syarat yang kedua, baju tu nak buat semayang. Sebab bila nak buat semayang, wajib baju yang tidak ada najis. Bila bukan nak buat semayang, maka sunat saja pakai baju yang tidak ada najis. Air kecing kena titik di seluar kita, seluar jin. Tahu tak seluar jin? Seluar jin tu lah, orang duk pakai tu. Nak, seluar kerja. Kering dah. Tak wajib kita basuh nak bakar semula, nak pergi kerja petang pula. Yang wajib kita kena tukar nak basuh, bila kita nak bawa seluar jin tu, nak semayang zuhur. Tapi cakap nak buat kerja, tak wajib. Tak wajib basuh pun najis yang ada, sunat saja basuh. Dan yang orang kata wajib basuh, najis kalau ada di tubuh, hak wajib basuh tu ialah najis yang kalau kita tak basuh, ia jadi belepeng, lekat di tubuh. Baru wajib basuh. Kalau sekadar ke 2-3 titik air kecing lekat di seluar jin, kering dah. Kita pakai kat ni, lekat pulak kita dah. Dah lah tak? Haa, tak wajib buang. Boleh pakai pulak 3 minggu lagi. Nah, jangan buat semayang sudah. Haa, tu nak faham buat pakaian. Nah, orang puan ni tak faham. Dia ingat semua benda kena perah, kena bilah air lalu. Tu laki baru beli piyok. Nye peruh juga piyoh. Dah jadi piyoh dah. Jadi topi tukar masuk tu. Tak. Pasal bilah. Lepuk pulak ni bilah besen. Kelepuk. Nak suruh tangga. Tak payah. Piyoh ni bukan orang kecing yang tak piyoh. Nah. Yuk mana serbang. Bukan kena air kecing. Nah. Tak bilah dengan air lalu. Akak dengan sabun-sabun boleh silah lah serbang. Buih benar tak pala ni soh ni semayang. Bapa sabun buat dengan najis. Dah. Dia faham. Kena faham tak apa. Jadi mudah lah. Dia berkait ni bab taharah. Dia jadi leloh gitu. Nak air pun bazir banyak. Nak duk buang sama. Nak basuh dengan kereta air mutlak juga basuh kereta. Nak. Air mustamah tak ada apa-apa. Nah, air mustamah ni bukan kata boleh buat rendam baju. Minum boleh air mustamah. Boleh minum. Nah, air jangan macam kita mandi junuk tadi. Kita tak kecing lah beseng. Kita berdiri jalan dalam beseng, kita pun jiru air ke atas, kita niat mandi junub. Rata dah tubuh kita, kita berhenti jiru. Boleh beseng. Itu air mustakman. Boleh jirang lah, buat air teh. Tak masalah. Tak ada. Pasal dia bukan air. Bukan air lagi. Dia air yang roh, yang tahir, tapi ghairu mutahhir. Dia suci. Mana suci ni? Tidak najis. Bila tidak najis, bolehlah kita minum. Nah, tapi ghair mutahhir tak boleh nak buat menyucikan benda lain. Tu air mustakman. Nah. Dak tergamak dak bini tak tergamak tak usah minum lah. Tapi kalau nak minum boleh. Tak ada masalah bukan dia air najis. Nah, jangan masa duduk dalam mesin tu kecing. Nah, jadi air kecing pula dalam tu. Mandi betul, mandi dak kecing. Duduk dalam mesin. Tu boleh. Bismillah orang ni. Ini benda soalan. Ada cerita mana ni? Boleh sikit lagi. Dari lama-lama kan ada ceramah pula lagi. Pada reboh gini. Kau tukar reka dah kan? Dalam janda gitu ke? Kuat dua pinggang lagi. Baik. Sekalipun telah terpakai pada mandi mayat, air mustakmah juga. Atau air yang sudah terpakai pada semayang, air semayang orang Hanafi yang tiada berniat. Ia pada ketika mengambil air semayang dalam mazhab jumhur ulama, satu yang ambil wuduk tak niat, tak sah wuduk dia. Orang mazhab Hanafi tak syarat niat. Mana dia ambil gitu, dia ambil wuduk. Walau gitu pun orang mazhab Hanafi dia ambil wuduk, bekas daripada ambil wuduk tu jadi juga mustakmah. Walaupun jumhur ulama kata ambil wuduk tak ada niat ni tak sah. Bila tak sah wuduk tak jadi air itu mustakmah. Kan dia tak terkat hadah. Nah, ini masalah disebut dalam kitab, kita sebut sikit. Urah banyak-banyak jadi masalah pada orang awam. Atau terpakai pada air semayang kanak-kanak, budak-budak kecil. Dan kanak-kanak itu tiada memayis sekalipun. Budak yang tak balik lagi, tak wajib semayang. Anak kita yang umur 4 tahun, umur 5 tahun, umur 6 tahun, umur 7 tahun. Dia tak wajib semayang. Dia ambil wuduk. Baki air wuduk dia mustakmah juga. Jaga ciru air mustakmah, jangan curuh buang gitu lah. Boleh buat rendang baju anak, buat basuh lapin, buat basuh puyuk, buat jiru, bunga apa semua. Nah. Maka sekalian air mustakmah itu tiada sah mengangkatkan hadas kecil atau hadas besar atau menghilangkan najis dengan dia. Dan demikian lagi jadi mustakmah air yang kurang lebih dua kolam. Sebab masuk ke dalamnya air itu orang mengambil air dengan tiada diniatkan akan gayung. Kemudian dari sudah ia membasuh mukanya orang sekali. Jika tiga kali, jika ditinggalkannya menyegarkan dia kan tiga kali. Belik tu, dia nak kabur rekah je. Gini. Bila kita nak basuh tangan, nak basuh, nak ambil wudu, air tu ada dalam beledi sikit, tak sampai dua kolam. Nah, kita nak basuh muka. Bila kita basuh dah muka, nah, kita cobok tu nak basuh muka. Bila kita tak mahu jadi mustakmah, air yang di dalam baki beledi hok sikit ni, kita nak pakai kolam nak basuh dah boleh, tak ada kolam. Kita kena ambil gini. Ambil basuh muka, ambil gini. Faham lagi? Ambil daripada beledi. Bila kita tak niat gayung, bila kita akat tangan jadi mustakmah kalau gelegang lepas pada susah basuh muka tu. Jadi mustakmah air tu. Nah, masih basuh muka, dok lagi lah. Pasal basuh muka, dok cakap lagi hadas tangan ni. Tangan basuh tangan, kita pergi seluk, kita cakap. Maka jahit yang baki sikit dalam berdiri, jadi mustakmah. Nak basuh tangan kiri pula dah leh lagi. Itu kaedah asal. Ini semua ijtihad ulama. Berlaku khilaf yang begitu panjang di kalangan ulama-ulama. Kita baca sekadar mana yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Dok, jadi ulama-ulama kata bila kita nak cebok air gitu, kita niat gayung dah lah. Kita nak ambil air, kita niat nak cebok air. Bila kita niat nak cebok air, kita celup tangan di dalam beledi, dah jadi mustakmah bila kita akat tangan. Faham tak? Niat tangan ni niat gayung. Ni lama dah barang ni. Dia panggil buah stelek. Dulu-dulu. Tak, dah lagi tak pekau banyak sebut. Eh, niat cebok air. Jangan pakai celup gitu, takut terakak hadas. Nah, itu masalah dia. Dan demikian lagi jadi mustakmal air yang kurang daripada dua kolah. Jika dimasukkan orang junub akan suatu daripada anggota ke dalam air itu, kemudian dari sudah ia berniat. Dengan tiada diniatkannya akan gayung. Dan jika adalah air dua kolah atau lebih, maka tiada jadi mustakmal air itu suci menyucikan juga. Orang yang ada hadafso, dia pergi masuk dalam kolah yang tak sampai dua kolah. Dua kolah ni banyak mana selagi minyak tai. Sebab tu kalau kita nak buat kolah di rumah, buat besar sikit. Bila kita buat kolah tu besar, boleh muat sekurang-kurangnya selagi minyak tai dalam kolah rumah kita. Maka kalau nak mandi junub masuk dalam tu tak apa. Nak mandi junub, kena ambil wuduk, pakai seluk tangan, seluk kaki, tak jadi mustakmal kerana dia dua kolah. Al-ma iza balagal kullatan lam yahmilil khabas. Nabi kata air bila sampai dua kolah ukurannya atau lebih, maka boleh menolak najis-najis, boleh menolak benda-benda yang kotor. Gagah dia dua kolah ni. Eh, jadi kalau kita kolah kek, kita akan celuk kaki, habis lalu kaki tak ada hadas nak mandi junub. Hak baki mustakmalun, air yang telah pun dipakai. Cara mudah saja, besar kolah. Nah, demikian lagi jika dihimpunkan air mustama itu pada itu hingga jadi dua kolah, itu pun suci menyucikan juga hukumnya. Air yang mustama ni kalau sikit, kalau kita gipung-gipung-gipung, boleh balik dua kolah. Nak boleh selagi minyak tar pula, hukumnya jadi mutlak pula. Pasal air mustama sebenarnya, air bukan air najis, air yang dipakai pada anggota badan sahaja. Tu, sebab tu tak berlaku ijma' ulama'. Ada juga mazhab yang katakan air mustakma tak wujud dalam syariat. Nah, mustakma pun boleh juga buat ambil wuduk. Kerana ini berdasarkan ijtihad ulama-ulama daripada hadis-hadis yang tidak berapa jelas dalam masalah air ini. Dan air yang terpakai pada basuh yang sunat, iaitu basuh yang kedua dan ketiga pada ngambil ismayam. Adalah apa-apa ni? Nah, tak jadi air mustakma. Air mustakma ni air basuh yang pertama. Hak fardu tu. Jadi berudah. Jadi berpindah dah hadah kepada air. Dan air terpakai pada membaharui air semayang. Air semayang ni kita ada dah air semayang. Kita sunat ambil dua kali air semayang. Dia panggil tajdidul wuduk. Hukumnya pahala yang sangat besar. Kalau kita ambil wuduk dah, solat maghrib, lepas tu kat dia nak solat isyak pula, kita tak batal. Bila tak batal, kita ambil wuduk pula sekali lagi, hukumnya sunat. Nah, tapi dah orang ramai keadaan gini, kita tak payah ambil lah. Dah orang ramai dah. Kalau keadaan tu mudah, kita ambil pulak wuduk. Dia jadi dua kali wuduk. Tadi wuduk sekali nak semayang syak, tak batal pun ambil juga wuduk. Dia panggil al-wuduk al-wudu'i nurung. Wuduk di atas wuduk. Dua kali wuduk. Cahaya yang sangat cemerlang. Ha, ni baru cahaya. Nah, tapi ingat, kita nak ambil wuduk kali yang kedua, mesti kita semayang tu sekali. Jangan ambil wuduk dua kali dah buat benda. Nah, ambil wuduk sesat, ambil wuduk pula. Faham ambil wuduk? Ambil wuduk pula. Tiga kali nak ambil pahala banyak. Dah orang lain bila nak ambil wuduk? Muhammad. Nah, pahit tinggal dua. Orang 30 orang dah berkocohnya. Maknanya nak ambil wuduk kali kedua, kena pergi semayang tu sekali wuduk tu. Kena lalu kot semayang dulu. Jangan wuduk-wuduk-wuduk lah. Jadi gitu. Nah, kena buat semayang dulu. Dan air terpakai pada mandi yang sunat, sekiranya itu tiada jadi mustakmal. Kita mandi sunat jemaah, mandi sunat air raya, kita tak ada pesen bawah. Hak baki bawah tak jadi juga mustakmal. Kerana hadah tak ada. Hak jadi mustakmal tu hak mandi junub, mandi akad hadah. Hadah berpindah daripada tubuh, duduk pada air. Kata setengah ulama. Sebab hadah-hadah ni amrun iktibariyun yakumu bil a'dha yang na'usi hatta nahwi salat. Iaitu benda yang diperkirakanlah saja ada pada tubuh badan. Kita hadah ni. Nak tengok dengan mata lendir tak nampak. Ada pada badan. Bila dia ada, kita nak semayang jadi tak sah. Kita nak tawaf jadi tak boleh. Bila kita akad hadah, dia terakad. Lepas tu kita niat. Nawaitu rafa'al hadas. Aku berniat mengangkat hadah. Mana hadah yang ada pada tubuh. Iaitu larangan daripada sah semayang. Larangan daripada boleh masuk dalam masjid. Larangan daripada tawaf. Waktu kita akad. Akak dengan niat yang kita mulakan ibadah mandi kita. Jadi kata setengah ulama, hadah yang tak nampak kelih yang duduk pada badan, dileluruh berah bersama-sama dengan air. Kalau kita Tuhan buka hijab, boleh nampak warna hitam berkeping-keping, berkeping-keping. Seolah-olah gitulah tangga daripada tubuh kita. Maknanya, kalau orang yang akad hadas, dok kata, nampak belang tubuh dia macam komando. Benda tu nampak tu. Hadas yang dok kata dia mandi tadi. Sebab itulah kalau hak mandi sunat, dia tak ada hadas. Maka dia tak berpindah hukum hadas duduk pada air. Air itu tetap mutlak walaupun 15,000 kali guna hak mandi sunat. Dan air yang mutanajih itu air yang kurang daripada dua kolah. Masuk najih dalamnya sama ada ia berubah rasanya atau baunya atau warnanya atau tiada berubah. Maka air itu najis jual hukumnya. Air yang tak sapa dua kolah. Tak sapa selagi minyak tar. Umpamanya air dalam beledi. Air di dalam kolah. Air dalam cawang. Air dalam pinggang. Air dalam payang cek. Bukan payang sol, payang cek. Kalau payang sol lebih pada dua kolah tu. Macam payang yang ada di besu. Rumah ayah ping. Itu lebih pada dua kolah. Dalam beledi, kita tengok lah. Air kecing anak kita setitik masuk dalam air dalam beledi tu. Nampak lah ngeciksa je. Pokoknya, telah jadi air itu mutan najis. Mutan najis ni benda apa? Mutan najis ni air yang bercampur dengan najis. Walaupun setitik. Dah tak berubah rasa. Kalau kita ambil rasa di mulut, tak berubah setitik. Dan tidak berubah warna. Bukan maknanya khubar, cing, tiga ekor dalam sebeledi. Baru berubah warna. Takat dua titik, ekcing kita, ekcing anak kita. Memang tak berubah warna. Tak, baru pun tak juga. Kerana setitik saja. Tetap air itu menjadi mutan najis. Bila mutan najis, tak sah wak ambil wudu. Tak sah nak mandi junub. Tak sah nak wak basuh najis daripada tubuh badan kita. Yang bolehnya, buat basuh kereta, buat basuh tayar motor, buat jiruh bunga, jiruh kebun. Kalau nak sirat kebun, air najis terus pun boleh. Tak tahu kata air yang terkena air kecing anak kita. Air kecing terus, air kecing kambing. Dibuat jiruh bunga okit dia. Lepas tu pun mari dia comel bunga okit. Tiung kali, macam kambing bau. Air kecing kambing. Tak ada masalah. Boleh. Bukan sayur kita makan, boleh kita bubuh baja daripada najis. Tak ada masalah. Walaupun diserap najis itu oleh akor, kakung oleh akor sawi, masuk dalam tubuh kakung, tubuh sawi, kita direbuh makan pula. Boleh makan juga. Sebab kita makan tu dia tidak najis. Tidak najis itu. Bila diserap oleh akor pokok, Tuhan jadikan penafih yang ada pada pokok, najis tak naik. Tapi zat yang ada pada najis, yang menyegarkan pokok-pokok. Itu kebesaran Allah Ta'ala. Macam kita makan. Kita makan comel, tubik, lagi comel. Makan comel dah. Makan kuih dia tu, Cik Mak. Mek comel. Molek dah. Molek dah molek je. Ataupun makan kuih lapis. Atas tu putih, tengah merah, putih balik. Kan lawa kan? Merah balik, putih balik, bawah biru. Kita pun makan. Makan stoy. Lepas tu sakit perut. Tubik tu sama dengan kuih lapis. Sama tau. Tak sama lah. Dia color lain. Kita ambil semula bola piring. Ada dengan kuih lapis tu. Kita renung boleh sehari. Tak sama. Dah siapa yang ubah tu? Allah SWT dengan kebesaran ni. Dia tapis. Daripada kuih lapis tu, hak ni berapa persen jadi darah. Berapa persen menjadi daging. Berapa persen menjadi susu. Berapa persen menjadi najis. Berapa persen menjadi tenaga. Jadi karbohidrat. Jadi hak ni. Bukan kementerian kesihatan. Dia nampak kebesaran Allah. Pada najis je. Dia nampak kebesaran manusia ni. Hebat manusia. Hebat manusia. Hebat dia manusia. Abi-abi kaya buat tanah pisang ni. Macam gasi dagang kau. Oh hebat mu Leni Esko, bapa Esko Oh pakata dengan baju kok. Oh main Kuala Lumpur, Hong Kong. Oh dah apa dah. Oh daun pisang ni. Jadi lepak pisang kau lagi. Ke kau ni? Ke orang kaya-kaya Esko, Esko wakil ayat dia buku dalam daun tu. ke buah daun rengat, daun pisang kau, ke daun keladi. Dan muakir ayat bukulah daun keladi. Daunlah pisang kau. Berlebat pisang lah ke? Nah. Dan jika ada air itu dua kolah atau lebih, maka masuk dalamnya najis, maka ditidik. Jika tiada ada air berubah, maka air itu suci menyucikan jua. Kalau air yang dua kolah masuk najis, tak berubah, tak jadi apa. Kalau berubah, barulah boleh nak guna, nak buat bersuci. Contoh air telaga. Air telaga tiga karat ada. Dia tengok ah. Dia ada burung singgah di atas telaga. Burung tu berok. Dua ekor burung berok. Kita tengok orang jatuh tahi burung dua butir dalam telaga. Tak berubah air telaga. Kerana keret tu banyak. Tiga keret pulak dalam. Kau banyak lagi. Tak jadi apa dengan dua ekor burung berok. Walaupun apa? Lebih pada dua kolok. Tapi kalau esok kita tengok pulak. Keret yang sama pulak telaga. Kelilingnya ada 15 ekor lembu. Ini pakat berok belakang. Ah, tu baru jeng air tu. Tak, nah, tak padang lah. Pasal najis lembu ni besar. Nah, najis lembu dia besar. Sebab tu kalau tahi lembu dah maaf. Tahi lalat maaf. Nampak? Tahi lembu dia berok bahan atas belakang kita. Dah maaf. Pasal banyak. Dah tahi lalat maaf pula. Maaf lah. Dah dia berok. Semua tahi tu jatuh atas hidung kita belaka. Maaf juga. Berapa? Pasal aduh sangat. Lalat dengan lari duduk tapi yang kita tak. Kita duduk mayang. Kita tak apa. Dia berok. Cik tahi. Kalau tengok ke mata tak apa. Tapi kita pinjam strong orang putih. Pak doktor hospital lah. Buat. Tapi kecil kan. Dia panggil najis yang dimaaf. Pasal apa najis yang dimaaf? Pasal tahi tu kecil. Nah. Tahi melainkan begitu lalat. So-so bang lalat. Tu sungguh tahi so-so berhenti. Baru dah maaf. Ini kerana sedikit. Dan jika berubah air itu makin najislah ia tiada sah mengangkatkan hadas kecil atau hadas besar dan menghilangkan najis dengan dia. Tak boleh kalau berubah. Kalau air itu berubah walaupun lebih pada dua kolor, lebih pada selagi minyak tak, tapi berubahannya banyak, najis masuk banyak, tak boleh buat bersuci. Air yang tak sampai dua kolor ni, contohnya air kosong lah air kita minum. Lepas tu kalau air kita minum, kalau masuk najis yang sedikit dari minum. Nampak? Najis yang tidak dimaaf lah. Najis yang dimaaf tak apa. Air dalam kalau benda yang tidak, kadang-kadang kita ni benda yang tak najis, kata najis. Umpamanya rambut masuk. Rambut kita masuk di dalam apa? Dalam gula. Dia kata najis. Tak najis. Apa pula rambut najis ni? Rambut orang kafir pun tak najis. Kalau jatuh dalam air kopi kita. Buang rambut je lah, minum air. Nah, tak ada masalah. Yang menajiskan benda-benda ialah najis yang tidak dimaaf. Binatang masuk dalam air kita tak najis lagi. Ha, kita duk makan pengak jagung. Nah, ha, duk tengok TV. Galik nak tengok TV, kucing ni dia jalan gigitlah pengak jagung kita. Dia kat sebelah kat kucing terkelanglah pengak jagung. Ha dak? Dia pun lari ya. Takut kita marah. Boleh makan. Tak najis. Biar walaupun hari itu kucing tak ingat pakai kasut. Faham? Rupanya tak najis juga. Pasal kaki dia saja. Tak ada masalah. Nah, kaki kubah lah apa. Jirik dalam air kopi kita. Kalau kita nak minum. Bukan najis. Yang tak boleh. Kecing kucing. Tahi kucing. Kaki tak ada masalah. Tak ada masalah pun. Nah, dia mari minum dalam air kopi kita. Dia minum ketak-ketak-ketak. Dia isap air kopi kita. Dahaga sangat. Kita minum pulak lepas tu. Tak ada masalah. Nah, pasal mulut dia tak najis. Yang najis, tempat keluar najis dia. Melainkan dia tu memang kotor. Di mulut dia tu darah tikus penuh. Dia minumlah air teh kita. Barulah air teh kita tak boleh minum. Pasal ada darah tikus penuh di mulut dia. Berpindah kepada air teh kita yang sedikit. Jadilah air teh kita itu mutan najis. InsyaAllah, kita sambung. Kita berhenti sekarang tu sebab kita akan sambung bulan depan. Di Masjid Lama Bukit Kuang 4 hari bulan 3 2008 di Masjid Lama Bukit Kuang. Ni Mok Sili ni. Kita sambung di sana kat syahadan tu lah muka surat 6. Kita ada dua soalan malam ni. Kita berhenti awal sikit pasal ada ceramah lepas ni. Kita ada ceramah. Saya pun ceramah juga yang pertama ni. Saya ceramah yang pertama pukul 12 ni orang tunggu pula di Bandar Raya Kuala Terengganu. pukul 12 malam nak jumpa juga. Nah, jadi kita kena ceramah yang pertama lepas Isyak tadi. Kita sambung kuliah ni di Masjid Lama Bukit Kuang 4 hari bulan 3. Kemudian satu lagi pengumuman, kuliah muslimat yang kita buat tiap-tiap minggu yang kedua hari Jumaat pukul 9 pagi. Tiap-tiap hari Jumaat minggu kedua pukul 9 pagi, iaitu ditetapkan di surau Tuan Haji Abdul Rahman Limbong, di Limbong Suka yang kita buat sebelum ni. Cadangan yang kita umum di surau Haji Muda dibatalkan atas permintaan ramai. Kerana bila kita buat banyak tempat siang moci-moci nak turun bah nak giraba dunia buluk. Nak mari batu dua rohok buluk dia set-set muslimat ni. Nah, macam kita set lelaki musuh sikah. Senang lah. Biung-biung. Repuang mari dah turun bah daripada hok jauh-jauh sikit. Turun bah ni nak naik tangga batu dua buluk. Nak pindah tang bukit kurang buluk jadi nyaknya ke dia. Jadi buat satu surah di kuliah muslimat. Tiap-tiap kali minggu yang kedua, tiap-tiap kali minggu yang kedua hari Jumaat pagi pukul 9 minggu yang kedua, jadi jatuh pada 8 hari bulan 2 2008, surah di Limbong juga. Nah, di Limbong, di Cukai. Jadi surah yang sama pada tiap-tiap bulan. Kuliah kos untuk muslimat. Kita pergi kepada soalan. Saya bekerja dengan satu company yang banyak berurusan dengan Kastam dan Petronas. Bos saya kata kalau kita nak mudah berurusan dengan mereka, kena belanja mereka. Adakah itu rasuah? Dan apakah makna rasuah? Yang kedua, saya duduk di Cukai dan musafir ke Kuala Lumpur. Dan balik dari Kuala Lumpur, saya pergi ke Dungun. Sedangkan saya lalu kampung halaman saya. Bolehkah semayang jamak dan qasar? Yang ketiga, sekarang ini di Kemaman ada satu golongan yang belajar kitab Bukhari Muslim. Mereka banyak kritik ulama dulu, termasuk Imam Mazhab yang 4. Mereka kata tidak boleh ikut Imam Mazhab. Kita kena ikut Quran dan Hadis. Ha, apa pendapat Ustaz? Ada lagi golongan ni. Soalan yang seterusnya. Membasuh pakaian yang kena najis ringan atau sederhana dengan mesin basuh otomatik, boleh tak pakaian itu dibuat semayang? Baik. Soalan yang pertama, dia kerja dengan company, banyak urus dengan Kastam dan Petronas. Boh jabat dia kata, boh syarikat dia kata, kalau nak mudah kerja, belanjalah buat-buat ni. Nah, belanja buat-buat ni untuk mudah kerja. Mudah pekerjaan maknanya, kalau benda tu, urusan tu tengok. Kalau urusan tu untuk mendapat habuan, dikira rasuah lalu dah. Kalau kita belanja dia, dia beri habuan kepada kita. Tapi kalau kita belanja dia, tak belanja dia, sama saja. Syarikat lain dapat juga, kita pun dapat juga. Cuma kerja jadi mudah. Nah, bukan mana bila kita belanja dia, hak lain lambat sikit, tak boleh ke orang lain. Boleh kita. Itu memang rasuah dengan tidak ada silap. Nah, hak ni cuma jadi derah kerja. Dia kita nak belanja pun dia wih juga kita. Tapi lambat bangun. Nak bangun sesa, lambat bangun. Nah, nak jalan sesa, nak ambil borang, tak malam tumbah. Nak mana isi borang, tak malam tumbah. Kalau kita tak beri, tak belanja, dia buat juga. Jadi lambat. Tapi kalau kita belanja, dia ajak makan. Nak, naik. Roti telur kali. Nak, lepas tu dia pun gerak isi borang. Tu tak apa. Nah, tu tak apa. Tak apa mana? Tak apa kot pihak kita yang memberi belanja. Hak pihak dia salah. Pasal dia telah dibayar, diupah, beri makan gaji benar untuk bertugas dengan benar, bertugas dengan dalam keadaan rajin. Tapi oleh kerana kita kalau dah buat gitu, dah gerak syarikat kita mampu kerah habis. Main lambat, stop more. Nah, tapi kalau nak dapat habuan, belanja, kalau beri, boleh kita, kalau lain tak dapat. Hak tu memang rasuah. Ni belanja semua gerak cepat. Nah, jenis kaki tangan ni, kaki tangan jenis tukur. Jenis pahak, katok baru jalan. Dok katok lepak situ, 3 minggu. Nah, kalau kita belanja dia, dia beri gak kita. Sesah gak masalah. Kalau tak belanja, tak belanja sesah gak. Tapi betak lah. Tu tak apa. Dibenarkan oleh syarak. Salah di pihak dia saja. Neh, kerana menggunakan maknanya, maknanya dia punya kuasa untuk buat lambat-lambat apa semua, orang pun bayar nasib, jadi laju selalu. Ini menyakit ni, kebiasaan ni kaki tangan kerajaan.